Bapak dan ibu, kata orang, anak-anak di seluruh Indonesia adalah masa depan negeri ini. Katanya juga, masa depan bangsa ada di tangan keluarga. Tapi, apa mungkin masa depan tanpa perencanaan? Kami ke sekolah kan juga bagian rencana masa depan. Nah, setiap perencanaan memerlukan data. Negeri ini membutuhkan bantuan Bapak Ibu untuk mendapatkan data itu. Berikanlah data Bapak Ibu dalam pendataan keluarga 2021. Pendataan keluarga 2021 dilaksanakan dari 1 April hingga 31 Mei. Serentak di seluruh Indonesia. Pendataan keluarga akan dilakukan oleh petugas pendata resmi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bapak Ibu, bantulah sukseskan pendataan keluarga demi masa depan kami. Demi masa depan keluarga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Berencana itu keren.